Berbahagialah sampai tua nanti, sampai punya anak cucu bahkan sampai cicit. Ku ikut senang melihat kau bersamanya. Selamat menikah mantan. Mengaturakan sugeng rawuh sekalian. Eng pariwahan kemanten kekali. Sugeng anrah dahra dengan sampun kata usaha. Semoga. Ku tahu kamu pasti terharu. Aku datang di acara resepsimu. Ku tahu kamu juga menyesal tak bisa menikah denganku. Maafkan aku mantan kekasihku. Aku dilamar seorang perwira. Menunggu kamu begitu lama, bahkan tak jelas kapan kau akan melamarku. Berbahagialah sampai tua nanti, sampai punya anak cucu bahkan sampai cicit. Ikut senang melihat kau bersamanya. Berbahagia.